manusia juga begitu. Di papan-papan nama, pondok pesantren. Kan? Sangat bilang, dan begitu. Ternyata, dalamnya. Bahkan, maaf ini, maka di dalam Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah, kalau orang-orang Muhammadiyah konsisten dengan apa yang telah ditulis oleh para pendahulunya, orang-orang Muhammadiyah tidak menentang tentang tidak masuk. Kenapa demikian? Karena di dalam buku himpunan keputusan tahrir, ba'da kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam mukaddimah, dalam pembukaannya, setelah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, para pendulu, para pendahulu Muhammadiyah menyebutkan innal firqatan najiyata minas sa'. Coba cek. Innal firqatan najiyata. Sesungguhnya golongan yang selamat minas salaf adalah dari kalangan salaf. Orang Muhammadiyah mau jujur. Terus. Dan kuih-kuih bisa terjadi. Yang sekarang. Walaupun kenyataannya, orang-orang Muhammadiyah sendiri kemudian banyak yang jauh dari kemampuan, bahkan mereka banyak berbuat di kalangan Islam kita. Allah subhanahu. Maka tidaklah dakwah kembali kepada dakwah. Kita mestinya lebih bersemangat karena fadilah keutamaan-keutamaan sangat besar. InsyaAllah kita akan rajin kembali dakwah kami semangat. Karena masih banyak mengendap Kalimantan mungkin orang-orang pendalaman untuk bangsa perlu diketahui dan bagaimana figur seorang dai. Sampai akhlak seorang dai jadi cacat di hadapan orang-orang kita. Mereka. Maka hadirin kaum muslimin, sebagai mukaddimah,